Dan ku jalin lagu bingkisan kau buku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa indahnya dijumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku gelora asmara seiring lomba yang senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa indahnya dicumbu asmara dan bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara segera membayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta